Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi kitab Al-Ubudiyyah, wa ma'lumun anna al-hubb yuharriku iradatal qalbi. Dan perlu diketahui ya, bahwasanya rasa cinta itu bisa menggerakkan hati seorang. Ya. Jadi kalau namanya orang sudah cinta kepada sesuatu, tentunya hatinya pun akan tergerak. Dia akan melakukan apa saja ya, agar yang dicintainya itu bisa diraih. Jadi fakullama qawiyat al-mahabba fil qalbi talab al-qalb fi'lal mahbubat. Semakin kuat rasa cintanya ya, terutama kepada Allah di dalam hatinya itu, maka dia akan terus mencari, berupaya semaksimal mungkin ya, apa yang dicintai oleh ya, perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa disukai oleh zat yang mencintai tersebut. Fa idza kanat al-mahabbah tamah istalzamat iradata jaziya fi husul mahbubat. Tentunya kalau dia memiliki rasa kecintaan yang tam, yang sempurna, pasti yang mengharuskan di dalam diri untuk mendapatkan apa yang dicintainya tersebut. Nah, mahabbatullah azza wa jalla hiya a'zam. Ya. Tentunya kecintaan kepada Allah itu lebih a'zam, lebih agung dari macam-macam ibadah. A'zam anwa'il ibadah. Ya, kita ingin melakukan sesuatu ya, terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada rasa cinta. Karena apa? Ya asas al-ibadah kulluha. Ini adalah pondasi yang perlu kita ya, tekankan. Kenapa? Ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, sholat, puasa, sedekah atau yang lainnya, kalau tidak ditimbulkan rasa cinta, mungkin sholatnya tidak akan sempurna, sholatnya tidak sungguh-sungguh, rasa keikhlasannya akan kurang, tidak ada persiapan. Ya, itu kalau memang di dalam dirinya belum ada tadi apa? Rasa cinta kepada Allah. Ya, malas-malasan, dibangunkan susah. Jadi tidak ada persiapan pada dirinya. Fa innal mu'min idza ahabba Allah Subhanahu wa taala taharrak fi ta'atihi. Tentunya kalau seorang mukmin, maka sebenarnya seorang mukmin apabila dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan terus berupaya ya, untuk melakukan ketaatan. Wa tark al-muharramat. Bahkan dia juga mau meninggalkan segala bentuk keharaman sekalipun dia mungkin menginginkannya. Nah, wal jawari wal jism tabi'un lil qalb. Tentunya kalau hatinya memang sudah ada rasa cinta yang kuat, maka anggota badan yang lain itu mengikuti. Al-jawar wal-jism, tangannya, mulutnya, matanya, semuanya akan mengikuti ya, dari komando hatinya. Nah, fa idza habba al-qalb ya, lillah wa habba fa idza habba Allah fi qalbi wa hab rasul, tentunya tadi kalau dia sudah ada rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, taharrab, tentunya semua anggota badan dia, jism, wa jawarih fi taatillah wa rasuli wa aqdam ala dalu, akan lebih didahulukan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Nah, amma idza lam yakun fil qalbi habbah lillah wal rasulih, namun apabila di dalam hati memang belum ada rasa kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, sekalipun dia menyatakan wa in idza dzalika bilisani bahwa kadzib, sekalipun dia mengatakan, mengaku bahwasanya dirinya itu memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, namun kalau belum ada bukti dari bentuk ketaatan dia, kesungguhan dia, kontinunya, maka hadza kadzibun, dia dikatakan pembohong, pendusta. Fa idza kana al-'abdu qadiran 'alaiha hassalaha, maka apabila seorang hamba itu mampu untuk melakukan perbuatan agar zat yang dicintai itu mencintainya, menyukainya, tentu dia mampu untuk mendapatkannya, mampu untuk meraih hal tersebut. Wa in kana 'ajizan 'anha fa fa'ala ma yaqdir 'alaiha min dhalika lahu ka ajri fa'il. Kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan dengan maksimal karena kita memiliki kemampuan dari sisi ilmu, dari sisi fisik, kekuatan, harta dan sebagainya, dia korbankan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hasalah, akan mendapatkannya. Namun apabila dia tidak mampu, tapi dia ada keinginan untuk melakukan hal tersebut, ada niatan yang baik untuk mengamalkan amalan saleh tersebut. Jadi katakan wa in kana 'ajizan 'anha fa fa'al ma yaqdir 'alaihi. Memang dia tidak mampu. Seperti dia mau ketika ada jihad tapi dia tidak mampu. Secara fisik tidak mampu. Kemudian juga tidak mampu di dalam hal yang lain, mungkin dia karena wanita atau masih kecil. Nah, maka kalau dia ada niat untuk berjihad, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi qad ya'jiz al-insan alladhi yuhibbul khair wa yuhibbu yuhibbullah wa rasulah an fili kulli ma yuhibbul rasulah fa idza 'ajiza wa yanwi. Ya, terkadang namanya manusia itu memiliki ajiznya, ketidakmampuan. Mungkin masih kecil, atau mungkin sudah tua, atau wanita, atau juga dari fisiknya ada yang cacat. Atau mungkin kalau dia sedekah tidak mampu karena dia tidak memiliki harta. Nah, maka ketika dia ada niat untuk melakukan hal tersebut tapi tidak mampu, kataballahu lahu ajr, maka dia akan dituliskan Allah Subhanahu wa taala pahala pula. Qala sallallahu alaihi wasallam inna bil madinati la rijalan masirtu masiran wa la qadatum wajian illa kanu ma'akum. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh ada di Madinah yang mereka itu tidak berjihad, ya, tidak mampu untuk melakukan jihad. Seperti orang-orang yang dia bisa melakukan perjalanan, menempuh ke suatu tempat untuk berjihad, melewati lembah, gunung dan sebagainya. Illa kanu ma'akum. Ya, tetap mereka itu dikatakan bersama kalian. Ya, kata Rasulullah. Qalawhum bil Madinah, qalawhum bil Madinah hasabahum al-udhur. Karena tadi mereka tidak mampu untuk melakukan jihad disebabkan ada udhur. Ya. Apakah sakit atau juga fisik yang tidak mampu atau sudah tua. Nah. Qala hada wa huwa fi ghazwat Tabuk. Ini terjadi pada ghazwat Tabuk. Wa hum alladhina aq'aduhum al-amarad. Ya, ada di antara mereka yang sakit, wa aq'aduhum al-faqr ataupun miskin. Ya, karena ketika itu jihad perlu dengan harta. Jadi memiliki senjata, memiliki kuda. Ya, itu kan perlu harta, perlu biaya. Kalau tidak mampu ya sudah, berarti dia tidak berangkat. Walam yukhriju ma'a rasul. Dan mereka tidak bersama rasul. Ya, tidak berangkat untuk ke ghazwah, ke pertempuran tersebut. Maka dzakarahumullah fi qouli ta'ala sa'al ad-du'afa'i wa la 'alal madha wa la 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Idza nasahu lillahi wa rasuli ma 'alal muslimina min sabilillahi ghafurun. Ya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang du'afa, yang lemah, orang sakit, atau juga dia tidak memiliki harta ya, untuk diinfakkan. Jadi semuanya itu mendapatkan udur. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampun. Berbeda kalau dia mampu. Dari sisi harta ada, sisi fisik kuat, tapi dia tidak mau. Justru orang-orang seperti ini akan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Tunggulah, nanti Allah akan memberikan apa? Uqubah. Nah, itu berbeda. Akhbar anhum sallallahu alaihi wasallam yasiruna ma'al mujahidin. Ya. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwasanya kepada orang-orang yang mujahid yang pergi bersama Rasul, pergi bersama Rasul, ada di antara mereka itu yang fil Madinah, yang masih ada di tempat kediamannya di Madinah. Maka tawadian, mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan melalui lembah, gunung. Namun illa wa hum ma'ahum. Tapi tetap bersama kalian. Dari siapa? Dari sisi an-niyah, dan juga akan mendapatkan pahala. Biniyatihi wa azaim. Karena mereka bah, ada keinginan yang kuat untuk melakukan hal tersebut, tapi ya, tidak mampu. Biniyati mu'azim fadalu misajul mujin. Maka mereka akan mendapatkan pahala dengan niat yang thayyibah. Kalau kita kan sekarang jihadnya apa? Jihad bin nafsi. Ya. Jihad untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Agar kita terhindar dari segala kejelekan, kebodohan, kesesatan. Maka kita harus kuatkan dengan apa? Iman, dengan mempelajari ilmu agama, itu terus jihad. Kalau dia tidak mampu, tidak ada niatan, tidak akan mampu untuk berangkat. Sekalipun dekat, itu tidak bisa. Karena memang tidak ada niat. Tapi kalau dia ada niatan, maka dia akan mudah. Ketika dia mendapatkan udzur, dia akan mendapatkan pahala. Karena tidak bisa, mungkin sakit, mungkin ada yang lain, udzur yang lain. Nah, hal tersebut sama. Ya. Kalau ini kan jihad ya, melawan orang-orang kafir. Ya. Nah, maka penting untuk kita berusaha berupaya rasa cinta kita kepada Allah. Apakah benar atau hanya setengah-setengah? Nah, buktikan dengan tadi. Terus berupaya untuk melakukan amal saleh, menguatkan diri kita ya, dengan al-ilm, kemudian juga mengamalkannya, ya, bahkan bisa memberikan kepada yang lainnya. Tentunya hal ini akan lebih baik. Ya. Waqad yanal mithl ajl amil idza kana qad da'a ila huda. Demikian pula orang-orang yang dia mengajak kepada kebaikan, terus orang tersebut ternyata melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, dari orang yang diajaknya. Jadi man da'a ila hudan kana lahu minal ajr. Ya. Jadi orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan kana lahu ajr mithlu ujuri man manittaba'ahu atau man tabi'ahu min ghairi ayyin qas min ujuri syai'an. Jadi pahalanya orang yang melakukan tidak akan dikurangi pula. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Nah, dan pahala orang yang melakukannya tidak akan dikurangi. Wa man da'a ila dhalalatin, demikian pula kalau dia mengajak kepada kesesatan. Nah, menghalang-halangi orang untuk melakukan ketaatan atau melakukan kemaksiatan, maka hal ini kana alhi minal wizr mithu awzari man ittaba'a min ghairi ayyin qasmin awzarihim syai'a. Sama, dia akan mendapatkan dosa dari orang yang melakukan kesesatan tersebut, ya, disebabkan ajakan dia. Nah, maka penting jangan sekali-kali kita untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan diri kita sendiri, ya. Tetap kita harus terus berupaya untuk ikhlas karena Allah, melakukan hal-hal yang khair, yang baik, ya. Tentunya kalau yang lain mengikuti kita, mau diajak kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Wa hadza fi da'wah ila Allah. Ini adalah fi da'wah ila Allah. Faman da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala wastajaba lahu man istajab. Barang siapa yang mengajak, ya, kepada kebaikan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang diajaknya tersebut dia mau melakukannya, fa inna yuktab lahu ujur man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, maka dia akan dituliskan pahala, ya, seperti orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Demikian juga wa fi muqaddamatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul juga demikian, dia akan mendapat pahala dari umat-umatnya. Yuktab lahu mithlu ujur ummatah min awal umma ila akhir. Bahkan Rasul dari awal dia mengajarkan sampai akhir umatnya, dia akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, wa 'alal aks wal iyadu billah, kalau dia mengajak kepada kesesatan, kemudian orang melakukannya terus-menerus sampai berapa generasi, ya, dan bila, maka dosanya berapa besar yang dia pikul. Liyahmilu awzarahum kabilatan yawmal qiyamah, dia akan menanggung semua dosa-dosanya sampai hari kiamat. Nah, kalau hasil kesesatannya terus-terus masih ada, terus-terus ada yang ikut lagi, ada yang ikut lagi, ada yang ikut lagi, dia akan melakukan terus, ya, dan bila. Maka penting kita untuk mempelajari sesuatu, terutama agama ini, dengan benar. Jangan sampai ketika kita salah, ya, di dalam memahami agama ini, meyakini atau melakukan suatu perbuatan, namun di situ keliru, kemudian kita mengajak yang lainnya, ya, mengajarkannya, ya, dan bila. Kalau dia mengajarkan kepada yang lainnya, berarti guru yang pertama ini dosanya lebih banyak, ya. Maka penting untuk kita terus berhati-hati, terus mempelajari agama ini, jangan sampai kita melakukan banyak kesalahan, kekeliruan, ya. Apalagi dia senang berdebat tapi ilmunya tidak ada, ya, dan bila. mungkin kita menang dalam sisi debat, tapi ternyata salah dari siapa pemahamannya. Ya dan tentunya orang yang demikian akan menanggung semuanya pada hari kiamat, dan juga dosa-dosa orang yang tadi disesatkan karena dia tidak tahu bi ghairi ilm. Fayuktab alaihi minal ithm mithl ithm man ittada bihim ila yaumil qiyamah. Terus akan ditulis sampai orang yang mengikuti sampai hari kiamat. Fal insan yakunu qudwah imma fil khair limada talal al mahbuban wa imma fil syarr ya zabilah. Jadi namanya manusia, kita semuanya itu tentu harus bisa memberikan qudwah, memberikan contoh yang baik agar kita mendapatkan pahala yang mengalir. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan kemudian diikuti. Ya, terutama dai. Dai itu semua perbuatan dia dijadikan dalil terkadang. Ya, dan bila. Maka penting untuk menjaga perbuatan-perbuatan kita, terutama agar keluarga kita bisa mengikuti tentunya yang perkara-perkara yang baik. Nah, ini diantara an-nasihah yang terangkan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Natmuhu qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.